dengan ngomong begitu, maka saudara-saudaranya langsung tahu kalau ini yang ngomong adalah Nabi Yusuf itu sendiri. Kenapa? Karena Nabi Yusuf tersenyum, dan ketika tersenyum kelihatan gigi gerahamnya. Dari situlah saudara-saudara bisa mengenali ini kok wajah kelihatannya enggak asing gitu. Ya, kelihatannya tidak asing. Qalu a innaka la anta Yusuf. Kalau kemarin kita pakai bahasa kita gitu ya. Nah, jangan-jangan kamu Yusuf ya. Bahasa kita seperti itu. Kamu pasti Yusuf nih kamu, enggak salah lagi ini. Jadi bahasanya itu tanya tapi dengan keyakinan. Kamu Yusuf ya? Yusuf kamu. Benar kamu Yusuf. Nah, qala ana Yusuf. Saat itulah Nabi Yusuf mengakui. Kenapa? Karena sudah tercapai apa yang diinginkan. Saudara-saudaranya sudah kumpul. Kemudian Bunyamin sudah di tangan. Kemudian kakak-kakaknya juga sudah ngaku kalau apa namanya? Mereka ini orang yang butuh ya, orang yang butuh. Tolong sedekah kepada kami. Nanti yang balas adalah Allah, karena Allah tidak akan mengabaikan orang-orang yang mau bersedekah. Nah, saat itulah Nabi Yusuf mengaku, iya, saya adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kami. Dan sungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan sabar, sungguhnya Allah tidak akan mengabaikan pahala orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Nah, kemarin kita bahas takwa dan sabar enggak bisa dipisah. Ya, siapa yang bertakwa, siapa yang sabar. Untuk takwa harus sabar. Kalau enggak sabar, enggak mungkin bisa takwa. Kenapa? Karena takwa artinya melaksanakan perintah, dan takwa artinya menjauhi larangan. Bagaimana orang bisa melaksanakan perintah sholat 5 waktu kalau tidak sabar? Sabar meninggalkan kantuk waktu subuh. Melawan kantuk subuh. Itu kira-kira gampang atau susah itu? Berat kan? Iya, sabar subuh-subuh wudhu kena dinginnya air. Gampang atau susah? Ya, kecuali buat orang-orang yang memang cari ridho-Nya Allah benar, orang yang bertakwa, maka dia akan mampu bersabar. Tapi kalau orang-orang yang enggak bertakwa, tidak mampu bersabar. Nah, sabar dalam melaksanakan perintah. Kalau sabar dalam melaksanakan perintah itu cenderung lebih gampang. Yang paling susah sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu yang susah. Anak muda lah, anak muda enggak usah ngomong masalah khamr, minuman keras, narkoba. Itu nanti terlampau berat ujian yang begitu. Yang gampang lah buat anak muda. Enggak nonton cewek bisa enggak? Yang gampang lah. Tidak. Oh, itu kan paling ringan gitu ya. Oh, paling berat. Ya. Memandang yang bukan mahramnya dengan pandangan syahwat itu hukumnya haram. Mengikuti pandangan terus itu hukumnya juga haram. Lah kira-kira sekali lihat terus memalingkan pandangan bisa enggak? Hah? Kenyataannya bisa enggak? Susah atau gampang? Susah. Kenapa? Meninggalkan maksiat itu berat. Maka sabarnya juga berat. Kenapa berat? Soalnya nafsu demen, doyan. Nafsu tuh doyan lihat cewek cantik, nafsu doyan. Sama cewek lihat pria tampan juga doyan loh, Mbak. Jangan dikira cuma pria kok yang begitu ya. Cewek itu kelihatannya pakai cadar, ada yang na'udzubillah min dzalik, pakai cadar mata ngotot sana ngotot sini, sama juga bohong. Dia udah bercadar, bagus. Udah bercadar, Mbak. Bagus, tapi dari balik cadarnya melototin cowok terus gitu. Ya, jadi gak kelihatan, dia gak bisa dilihat, tapi dia melihat orang lain. Urusan dia tidak bisa dilihat, sudah bagus. Tapi yang jelek, kok masih melototin seorang pria. Nah, ini juga sama, melihat pada lawan jenisnya. Lah meninggalkan semua itu bisa gak? Gampang atau susah? Susah. Nah, ketika seorang itu bisa bersabar ketika dia taat, sabar meninggalkan maksiat, langsung naik derajatnya. Langsung naik derajatnya. Bagaimana orang-orang soleh terdahulu mereka bisa bersabar untuk sholat dari habis isya sampai subuh? Kenapa bisa sabar? Karena melihat hasilnya nanti. Contoh, jenengan melamar gadis yang jenengan cintai. Wow, Ini yang baru melamar. Melamar gadis yang jenengan cintai. Kemudian dikasih tahu, lamaran saya terima mas, tapi mas hafalkan juz amma dulu. Kalau udah hafal juz amma, kita baru nikah. Saya mau nanya, semangat gak ngapal kan? Semangat, semangat kan? Semangat. Padahal dia baca alif ba'ta aja belum teteh. Alif ba'tanya belum pak, belum teteh. Alif ba', belajar dia, belajar. Walaupun udah dewasa belajar sama anak kecil gak mau. Tolong ajari alif ba'ta ya kan? Dia sabar untuk belajar. Kok bisa sabar? Kenapa? Dia tahu hatam juz amma, apa juz amma, langsung nih nikah. Dia tahu nanti kalau nikah dengan yang dia cintai itu puncak kenikmatan buat dirinya. Nah, mengetahui akibat yang baik inilah yang membuat dia bisa bersabar. Gampang ya? Seorang pelajar kelas 3 SMP, kenapa dia bisa bersabar bergadang malam ngapalkan rumus-rumus matematika, fisika, kimia itu dia apalkan ya. Kalau kita lihat aja pusing itu. Kenapa dia bersabar? Karena dia punya cita-cita, saya pengen jadi juara. Dia bersabar untuk ngapalkan yang susah dan lain sebagainya. Karena tahu hasilnya nanti saya bisa jadi juara. Pertanyaannya, kalau kita meninggalkan maksiat, melaksanakan taat, hasilnya apa? Ridhonya Allah, surganya Allah. Lah, udah kemecer belum sama itu? Hah? Ya, kita ini pengen aja, enggak kan kebangetan toh ya? Ditawari surga ya ora pengen. Yang baru ditawari, masya Allah, calon istri aja langsung juz amma dihafalkan. Ditawari sama Allah surga dengan bidadari yang tidak terhitung. Lah kok enggak pengen? Nyampunten lho Mbak, jenengan sama bidadari cantik bidadari lho Mbak. Bidadari satu tuh kancingnya jatuh ke muka bumi, matahari itu tutup, kalah padang sama kancing bajunya. Itu baru kancing bajunya. Lah orangnya bagaimana kira-kira? Keindahannya seperti apa? Itu baru kancing bajunya. Masya Allah, itu satu bidadari. Satu bidadari. Nah, di surga setiap mukmin itu punya bidadari macam-macam, tergantung makomnya. Yang semakin tinggi makomnya, semakin banyak bidadarinya. Bahkan diceritakan itu pelayannya belum bidadari, ada bidadari, ada pelayan. Pelayannya saja cantiknya luar biasa. Pelayannya di surga nanti, wanita-wanita yang jadi pembantu-pembantu di surga, belum lagi bidadarinya. Lah kok kita enggak tertarik? Malaikat ngomong ki jane menungso ki ora mudeng gitu. Afala ta'qilun. Maka sering diomongkan, mikir atau jane ki? Ya, mikir enggak, ngerenungkan tidak, nanti mau kemana. Nah, makanya orang-orang yang betul-betul paham, mereka malam ya bangun, ngantuk-ngantuk ya dilakoni, paham surga. Masih ingat cerita saya? Dalam sebuah kitab disebutkan ada satu orang tidak pernah meninggalkan tahajud. Tanya sama orang, resepnya apa ya? Kamu kok tahajud semangat banget? Dia jawab, saya naik kapal. Waktu di kapal di tengah laut, saya mimpi masuk sebuah kamar yang indah. Di kamar itu ada sebuah ranjang. Ranjang saya dekati ada seorang wanita yang seumur hidup saya dari lahir sampai hari itu saya belum pernah lihat wanita di muka bumi yang cantiknya seperti itu. Dalam mimpi saya itu terasa seakan-akan seperti istri saya. Makanya saya deketin. Waktu mau saya sentuh, dia pun teriak, "Jangan sentuh saya belum halal buat kamu." Nah, terus gimana caranya biar halal? Saya nanya, caranya ya nikahin saya, bayar dulu maharnya baru halal. Lah maharnya apa? Maharnya kamu sholat tahajud. Langsung saya bangun tidur. Begitu bangun tidur langsung saya tahajud. Ya Allah, saya bayar maharnya, dia buat saya. Paham gak? Artinya benar-benar dia ditunjukkan sama Allah, akhirnya semangat. Lah kalau Allah udah ngomong di Al-Quran, kita percaya gak tuh sama Allah tuh? Percaya kan? Sama Allah dikasih yang namanya surga, istana, rumah, malaikat melayani, ya kan? Bidadari melayani. Lah kok kemudian kita gak sabar taat, gak sabar meninggalkan maksiat. Berarti kita termasuk orang yang bagaimana sebetulnya? Bodoh atau pandai? Contoh misalnya, misal ada orang ngomong begini, Ustaz ya, silahkan datang ke rumah saya Ustaz ya, nanti jam 5. Tunggu saya satu jam Ustaz. Tapi Ustaz jam 5 standby di sana, tunggu saya 1 jam. Setelah 1 jam, Ustaz saya kasih uang 1M. Kira-kira saya berangkat gak ya? Berangkat. Normal. Oh ini bukan minta, dikasih. Syaratnya cuma suruh nunggu. Nunggu ngelamun sendiri gitu ya. Kira-kira sabar gak? Sabar, kenapa? 1 jam 1M. 1 jam 1M. Nah terhadap amal-amal soleh itu, satu ucapan, satu detik kebaikan, janji Allah surga. Lah kita yakin gak sama Allah? Belum. Yakin tapi yakinnya itu yakin-yakinan. Belum mantap. Percaya-percaya, tapi belum ya yakin. Yakin yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Yakin yang benar akan membuat orang itu semangat untuk mengejar apa yang diyakini. Makanya diingatkan sama Nabi Yusuf alaihissalam, siapa yang bertakwa dan bersabar? Takwa dan sabar. Nah, kenapa Nabi Yusuf mengatakan barang siapa bertakwa dan sabar? Karena fragmen kehidupan Nabi Yusuf ini juga penuh likaliku. Dari kecil beliau sudah dimusuhi sama kakaknya. Enggak punya salah. Salahnya apa? Terlampau dicintai oleh ayahnya menurut pandangan si kakak. Makanya orang kalau dicintai sama orang besar itu ya resikonya dimusuhi. Paham? Jenengan dekat sama seorang kiai, mencintai kiai biasa. Lah kalau jenengan dicintai sama kiainya, kira-kira yang lain meri enggak? Meri. Oh ya. Ramong meri apa? Wiri. Pak meri sih apik ya. Kalau meri itu mesti bagus, pengen jadi yang sama. Kalau iri, dia pengen menghancurkan agar orang itu tidak dicintai lah. Lagi dimusuhi, dicaci, dimaki, dicari-cari kesalahannya. Dan itu sering terjadi dalam dunia perguruan orang-orang soleh. Orang soleh itu suka mencintai satu orang lebih dari yang lain, karena orang itu dipandang menurut ilmu orang soleh tersebut punya kelebihan yang lain tidak tahu. Seperti Nabi Ya'qub alaihissalam mencintai Nabi Yusuf karena tahu Nabi Yusuf punya kelebihan di sisi Allah Ta'ala, tidak diberikan kepada saudara-saudaranya. Kelebihan dari Allah, cintanya juga karena melihat kelebihan yang diberikan Allah yang sifatnya rohaniah. Nah, cinta benar nih Nabi Ya'qub kepada Nabi Yusuf, cinta. Nah, yang dicintai wajar kalau kemudian dimusuhi. Makanya jenengan jangan kaget. Kalau dicintai, dimusuhi, jangan kaget. Nah, Nabi Yusuf dicintai, dimusuhi sama kakak-kakaknya. Dimusuhi kan? Dimusuhi. Sampai kakak-kakaknya, udah nih, buang saja. Yang penting gak kelihatan ayah kita. Sampai disingkirkan dari rumahnya, dari keluarganya, dari kehidupan bersama adik seibu, ya adik kandung pun dijauhkan gitu. Dibuang Nabi Yusuf cuman karena satu hal, kakak-kakaknya gak mau ayah mereka melihat wajah Nabi Yusuf. Kenapa? Nanti cinta si ayah hanya akan tertumpu pada Nabi Yusuf. Itu yang mereka pikir. Sebenarnya dibuang Nabi Yusuf, enak gak ini? Gak enak. Kan gak enak. Tapi harus bertakwa dan bersabar. Jangan kemudian gerusulo. Memang kakak-kakakku ini gak tahu diri, memang gak punya ini. Nabi Yusuf sepanjang yang kita lihat sejarah perjalanannya, beliau tidak pernah mencela, memaki, menghina kakak-kakaknya. Gak ada kan? Hinaan, cacian, makian gak ada kan? Bahkan datang, kemarin kita baca kan, ketika Bunyamin ditangkap, ya ini apa namanya, dia mencuri. Maka kakaknya mengatakan, kalau dia mencuri pantas, lawang dulu dia punya kakak juga maling. Kakaknya dulu ya sudah pernah jadi pencuri. Padahal Nabi Yusuf gak pernah mencuri. Ini yang dikatakan kakaknya, Nabi Yusuf itu sendiri ada di hadapannya. Nabi Yusuf kan sanahan. Tidak kemudian mencaci, memaki. Kamu yang jahat, kamu yang gak benar. Saya bukan maling. Gak ngomong begitu. Bisa nahan dirinya. Bersabar. Ngadepi yang gak enak, sabar. Nah, orang yang takwa itu harus sabar. Kalau enggak sabar, maka tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan sabar itu rasanya pahit. Nah, sabar itu akan jadi manis kalau udah bisa melihat Allah Ta'ala dalam semua perbuatan tersebut. Akan jadi manis. Boleh saya nanya? Ya, apa ya anaknya ini ya? Nah, sudah semua lah, nanti nunjuk salah satu tambah salah saya. Mary nanti dicubit itu sakit enggak? Sakit. Orang kalau dicubit cenderung sakit nanti, aduh gitu kan, ada rasa marah kan? Rasa marah. Tapi kalau yang nyubit yang disayang, marah enggak? Sakit-sakit. Aduh, tapi terus lagi dong. Betul enggak? Ya kan? Kenapa gitu? Yang nyubit yang disayang. Begitu tahu yang nyubit yang disayang, maka sakit tetap sakit tapi jadi enak. Paham? Sakit tetap sakit jadi enak, dan anehnya enggak marah tapi tersenyum. Kenapa? Tahu tangan yang mencubit tangan orang yang dicintai dan tangan orang yang mencintainya. Mulai berpikir ini bukan cubitan untuk menyakiti tapi cubitan rasa sayang. Saya mau nanya, kita udah bisa mikir gitu belum sama Allah? Ini cubitan sayang dari Allah. Ya, jadi terus enak, sabar jadi enak. Udah bisa gitu belum? Belum, jujur aja belum. Kita masih gak lihat Allahnya, yang dilihat yang ada di hadapan kita. Makanya kalau kita udah lihat Allah, kita syukuri itu semuanya. Syukur sama semua apapun yang gak enak itu jadinya syukur. Dicaci, dimaki, dihina, dimusuhi, dipaidu, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, saya bisa jadi introspeksi diri ini. Jadi ini aku ikan ngono apa orang ya. Ya no orang ya, alhamdulillah. Kalau masih seperti itu ya mau saya rubah. Enak enggak? Enak. Ini kalau kita mau melihat kepada Allah Ta'ala. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Karena sungguhnya Allah tidak akan mengabaikan pahala, balasan bagi orang-orang yang suka berbuat baik secara ihsan. Muhsinin, bukan sekedar muhsin-muhsin berbuat baik saja. Berbuat baik tapi ihsan. Yang dilihat adalah Allah. Perbuatan baik yang ditujukan hanya untuk Allah. Dan sadar dia diawasi oleh Allah. Orangnya gak mungkin disia-siakan oleh Allah. Karena itulah Nabi Yusuf gak disia-siakan. Kemarin saya ulang lagi kan. Beliau dibuang di sumur, diambil musafir, dijual sebagai budak, diambil menteri, dijadikan anak angkat, dijebloskan penjara, dikeluarkan, dijadikan kabulok. Coba, disia-siakan enggak? Enggak. Semua itu proses untuk mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti yang kemarin saya katakan, mana ada sekarang ini Nabi keluar langsung jadi menteri, ada enggak? Enggak ada. Butuh pemulihan nama baik dan lain sebagainya. Nabi Yusuf enggak. Nabi keluar secara terhormat, diminta oleh raja. Raja yang minta, keluar kamu, saya pengen ngobrol. Rajanya yang minta. Jadi jangan bingunglah kalau kita dibuang, dikucilkan. Suatu saat nanti raja akan manggil kita, tolong. Tolong saya. Asalkan kita ikuti ketakwaan dan kesabaran. Enak ya sebetulnya ya. Contoh-contoh itu sudah ada di Al-Quran. Tinggal copy paste, kopas. Dalam kehidupan kita, selesai. Masalahnya kita mau copy paste enggak? Enggak. Enggak mau copy paste, cuman apa? Diloncati. Saya lanjutkan. Kemarin kita udah bahas juga sampai qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Sadar nih saudara. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Jamnya kecepatan 10 menit yang di situ. Kami ini termasuk orang-orang yang bersalah atau berdosa. Saudara-saudaranya ngaku. Kami salah, kami dosa. Kami salah. Engkau memang diberi kelebihan oleh Allah. Saudara-saudaranya udah mulai ingat kepada Allah. Jadi memang yang ngasih kelebihan adalah Allah. Allah yang punya mau. Saudara-saudaranya sudah bisa melihat ini yang punya mau Allah. Jadi dihalangi seperti apapun juga tidak mungkin bisa. Dibuang ya jadi menteri. Kan begitu. Enggak bisa. Ini yang punya mau adalah Allah. Enggak mungkin bisa dihalangi. Allah yang memberikan kelebihan. Makanya mereka semua ngaku, kami termasuk orang-orang yang salah. Bagaimana sikap Nabi Yusuf? Ngaku ya, salah ya, ngaku ya. Udah, penjara buat kalian. Begitu? Enggak. Dalam kondisi beliau sebagai seorang menteri, seorang pimpinan, diikuti, ditaati oleh pasukan yang luar biasa. Kerajaan ada di dalam genggaman. Nabi Yusuf bisa saja ngomong, kalian telah berbuat kejahatan yang berat karena kalian membuang saudara kalian sendiri. Mengawal, tangkap, masukkan penjara. Bisa enggak? Bisa. Tapi apakah seperti itu yang namanya Nabi? Apakah seperti itu yang namanya Rasul? Enggak. Ketika seorang sudah mengaku salah, ya seorang mengaku salah, maka sikap orang yang baik mengatakan apa? La tadri qala la tadriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Coba Nabi Yusuf berkata, pada hari ini tak ada cercaan terhadap kalian. Bah, mulai hari ini kalian enggak boleh dicaci, enggak boleh dimaki, kalian tidak akan dihinakan. Kalian enggak akan dicaci, kalian tidak akan dihinakan, dan semoga Allah mengampuni kalian semua. Bahkan didoakan. Semoga Allah mengampuni kalian, kalian semua, karena Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dikembalikan lagi diajak untuk kepada Allah. Jangan khawatir, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah akan mengampuni kalian semua. Idhabu biqamisi hadza. Setelah itu Nabi Yusuf ngomong sama kakak-kakaknya, kalian silahkan pergi pulang, bawa baju gamisku ini dan lemparkanlah ia, dan letakkanlah ia di wajah ayah. Ala wajhi abi, letakkanlah ia di wajah ayahku, maka ayahku pasti ia akan dapat melihat kembali, dan bawalah seluruh keluarga kalian ke sini. Coba Nabi Yusuf memerintahkan saudara-saudaranya, bawa bajunya, serahkan ayah saya, letakkan di wajahnya, nanti bisa melek lagi. Saya mau nanya, masuk akal enggak ini? Orang tunanetra diobati pakai baju. Hah? Kita bicara sisi yang sifatnya ghaibiyah dulu, baru kita bicara yang sifatnya kedokteran jiwa. Ya. Menurut sisi ghaibiyah, ya, keimanan seorang nabi dan seorang rasul itu keberkahannya luar biasa. Bajunya berkah, sandalnya berkah, ludahnya berkah, ya kan? Makanya kan Rasul SAW kalau ada makanan yang sedikit, Rasul suka kemudian meludah sedikit, makanan itu cukup untuk ribuan orang kan? Kenapa? Makanannya kena ludah Rasul, jadi berkah, cukup. Tapi ludah Rasul bukan ludah saya, bukan ludah jenengan. Belum, kita belum sampai makom itu ya. Lain orang-orang yang soleh. Beda orang-orang yang soleh, percikan ludahnya bawa berkah. Kenapa? Karena lidahnya ini selalu digunakan berzikir kepada Allah. Kalau jujur kita zikir masih sedikit. Yang banyak ngelamunnya itu alhamdulillah kalau banyak ngelamun. Yang lebih banyak ngomong yang enggak manfaat. Beda di situ. Nih, ludahnya aja berkah. Kalau kita lihat di Al-Qur'an bahwasanya dulu itu ada namanya tabut, tabut itu peti, isinya adalah pakaian-pakaian para nabi dibawa oleh malaikat. Kalau peti ini dia dibawa dalam sebuah pertempuran, maka yang bawa peti ini menang ketika bertempur. Kenapa? Karena di pasukan itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Keberkahan apa? Pakaiannya nabi. Jangan terus ngomong alah mung gombal ya. Dimulia-muliakan seperti itu. Kui musyrik nyembah ki Gusti Allah ora gombal. Bukan pakaian lusuh disembah, diangkat, dimulia-muliakan. Lah ini Al-Qur'an sendiri ngomong dulu itu saja peti isinya pakaian-pakaiannya para anbiya sebagian itu dibawa malaikat-malaikat yang suruh gotong. Kenapa? Ya saya ikan jenabi itu enggak sama dengan baju kita. Bajunya nabi enggak sama dengan baju kita. Baju nabi dibuat ngadep Allah, salat ibadah. Baju kita pakai untuk apa? Nenggo kelambi ora niat kok. Pakai baju aja enggak niat, kadang niatnya tambah biar ganteng diirek cewek. Udah lain. Kalau anbiya wal mursalin mereka pakai bajunya untuk nutup aurat, untuk menghadap kepada Allah. Makanya bajunya ini barokah, dijak salat terus berkah bajunya. Karena bajunya nempel di tubuh manusia yang dicintai oleh Allah. Dah, kalau mau gambarkan keberkahan, contoh sedikit saja. Jenengan coba search di Google. Tanya sama Syekh Google ya. ya. Syekh limala syekh olah itu. Orang yang gak punya syekh sekarang syekhnya Google, makanya jadi goblok kabeh. Ngapunten saya ngomong kasar ya. Jadi bodoh, tanya sama Google. Tapi gak punya apa landasan, guru-guru yang dibuat rujukan. Sidik-sidik takok karo Google, gak mau tanya sama ulama. Hasilnya di Google dijawab, jawabannya ya orang yang ngisi di situ. Pendapat yang macam-macam, akhirnya jadi orang yang gak punya guru yang benar. Bodoh. Nah, kita tanya sama manusia dulu yang punya ilmu. Nah, yang punya ilmu mau cari referensi tambahan, cari di internet, itu sungguh luar biasa, Pak. Bagusnya tambahan buat dia, tapi bukan menggantungkan dirinya dengan selalu nanya sama Google, website ditakoni. Ya, hasilnya nulis kan macam-macam tulisannya di sana ya. Nah, coba tanya sama Google, karena ini data yang punya Google. Tanya di situ, nanya ya. Hubungannya sama berita. Pakaian Superman dilelang, laku berapa? Pakaian yang pertama kali dibuat pakai main Superman dulu, ya, itu kan dilelang, ya, laku berapa itu? Ngomong sempak warna abang, ya kan cuma seperti itu, dilelang, lakunya berapa coba? Coba Mas Romi coba ya, dicek. Coba dicek, sekarang kita mau tahu laporan yang benar tuh, laku berapa nih? Yang punya handphone coba cek pakai handphonenya juga. Ya? Atau mungkin teman-teman yang tahu bisa ngasih informasi saya. Laku berapa itu? Hah? 2M? Orang yang sumabur padahal ya. Gak bisa dipakai buat terbang. Coba nanti dicek ya, dicek. Ya. Lakunya mahal, kenapa? Karena ini dipakai sama artis yang main film Superman. Dinggo artis regone larang. Dipakai artis harganya naik. Makanya gombalannya para artis itu mahal harganya. Baju ya, ini kalau bahasa Jawa kan gombalan gitu ya. Bukan bahasa Indonesia ya. Bukan bahasa Jawa. Maaf buat pendengar di tempat lain, saya campur-campur dengan bahasa Solo ya. Bahasa Solo. Nah, ini mahal tuh pakaian-pakaian bekas yang dipakai artis-artis terkenal dia. Ini orang berbangga. Apalagi gitarnya Elvis Presley. Mahal gak itu? Nah, podo karo gitar biasa. Kok larang nih ngopo? Ini yang make Elvis. Gitarnya Elvis. Gitarnya Roma Irama. Mahal kenapa? Ini punyanya Roma Irama. Baru warisan bekas disentuh, bekas dipakai, bekas dinggo. Artis. Bahkan kadang artisnya kafir lagi. Pergone larang. Lah kok jenengan kemudian ngomong saya Kanjeng Nabi podo wae lagi lho yo. Genaiki normal apa? Ya normal gitu. Paham? Ini pakai akal sehat saja, orang bisa mikir. Jadi pakaian Nabi itu harganya mahal. Kenapa? Karena melekat di tubuh Nabi. Lah sayangnya ini kadang ada orang Islam yang enggak muliakan Rasul Muhammad SAW. Enggak muliakan anbiya wal mursalin, enggak muliakan aulia was sholihin. Memandang para wali itu murah, Nabi itu murah, jadi yang berhubungan dengan diri Nabi, diri wali enggak ada artinya. Karena enggak ada ta'zim di hatinya. Lain orang-orang yang beriman. Orang-orang yang apa namanya hatinya beriman kepada Allah. Wa man yu'azzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu bukti ketakwaan hatinya. Orang yang hatinya udah takwa sama Allah, lihat sosok seorang nabi, semua yang berhubungan dengan nabi mahal harganya. Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, rambutnya Rasul Muhammad SAW jatuh ke bumi enggak boleh, mereka rebutan. Sampai Rasul SAW kalau potong rambut, Rasul menyediakan sahabat khusus bagian menerima rambut beliau dan membagikannya kepada sahabat-sahabat yang lain. Ngomong-ngomong coba jal musyrik tutuk we. Ya masuk gitu mau dibilang musyrik. Iya, musyrik. Mengagung-agungkan rambutnya Kanjeng Nabi. Dan yang lebih luar biasa lagi, ini mereka yang imannya benar yang begini ini, lebih luar biasa lagi kalau ada yang sakit bukan pergi ke dokter sana, enggak. Ada yang sakit minta tolong, saya minta air, airnya tolong dicampur rambutnya Kanjeng Nabi ya. Iya, diambilkan. Siapa yang minta? Sahabat. Yang nambahin siapa? Sahabat. Nah, kira-kira sahabat musyrik atau mukmin? Mukmin. Dokter ada enggak? Ada. Ada dokter. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena mereka melihat tidak ada obat yang lebih hebat dari tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Itu mukmin harus begitu. Imannya gitu. Ayo sekarang orang soleh ora dianggap, ya kan? Nabi ora dianggap. Enggak dihargai. Ini kan penyakit. Ini penyakit. Kita jangan mau punya penyakit yang seperti itu. Bisa dipahami enggak nih? Insyaallah ya. Nah, tuh, jadi apa yang melekat di tubuh Nabi, melekat di tubuh Rasul, melekat di tubuh orang-orang soleh, itu harganya mahal dalam pandangan Allah. Nah, buat orang-orang yang beriman, yang mahal dalam pandangan Allah, buat mereka juga mahal. Ya, buat mereka juga mahal. Makanya, sampai akhirnya Nabi Yusuf AS menyerahkan, nih baju saya bawa, letakkan di wajah ayah. Kenapa di wajah? Tempat sakit ada di mata. Mata letaknya di wajah. Nabi Yusuf gak ngomongin, letakkan di mata ayah saya. Kan dia gak sopan, ya. Nah, letakkan ini di wajah ayah saya. Letakkan di wajah. Tempatnya sakit di mata, mata di wajah. Kalau wajah itu kena pakaian, dengan yakin Nabi Yusuf AS tidak pakai mengatakan di sini ya. Coba kita lihat ya. Beliau mengatakan, ala wajhi abi ya'ti basyura. Jawabnya fa itu. Letakkan di wajah ayahku, ya'ti basyura. Pasti langsung bisa lihat. Ini penuh yakin enggak? Loh, sejak kapan orang buta diobati pakai baju? Yang ngobati yakin lagi gitu ya. Pasti sembuh nih. Dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini bahkan Nabi Yusuf enggak pakai insyaallah. Ya, enggak pakai insyaallah. Udah, beliau dalam hati pasti selalu insyaallah. Tapi di sini untuk menunjukkan yang namanya keberkahan, apa namanya mukjizat Nabi itu hubungannya kan dengan Allah, suatu yang hubungan dengan Allah itu pasti, enggak ada yang kira-kira. Ngajarkan yakin gitu. Bisa yakin enggak kita? Loh, kalau kita ini dikasih jurus-jurus ekonomi yang enggak pasti tapi yakin. Betul enggak? Mau sukses. Ya. Kalau pagi bilang saya sukses 10 kali. Pagi melek moto saya sukses. Juga wong edan ngono iki saya sukses. Ya kan kalau orang gitu sendiri kan dia orang lihat ini orang gila kan? Gila. Diajari oleh Rasulullah SAW ya, diajari oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pagi kamu baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali, pasti kamu nanti akan digerojok rezeki. Bil makna begitu. Diamalkan enggak? Kuwi mbribani kuwi. So esok subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah bribani. Ganggu yang tidur. Ya kalau bengak bengok pakai mic seperti orang yang sepak bola gitu ya. Cool, ya mungkin beri bani. Nah kalau wajar, subhanallah bihamdi, subhanallah lazim, astagfirullah. Ya, 100 kali. Baca itu. Itu mendatangkan rezeki. Wah, ini rahasia jurus-jurus takwa ini. Bocor lagi gitu ya. Akhirnya ya ada yang beli bukunya nanti ini ya. Beli insyaallah. Jadi apa namanya? Kalau dikasih tahu oleh pakar-pakar nurut, betul kan? Tapi kalau dikasih tahu sama Allah, sama Rasul, sama Nabi, kita ini kurang perhatian. Nah padahal kalau Nabi dan Rasul ajarannya pasti, enggak ada kira-kira. Pasti semuanya. Kenapa? Mereka enggak pernah ngomong dari hawa nafsunya. Ngomong selalu petunjuk dari Allah. Dan petunjuk dari Allah enggak ada kira-kira. Kenapa? Allah yang mengatur semuanya, Allah yang menentukan semuanya, Allah yang berkuasa untuk menjadikan semuanya itu jadi. Jadi enggak ada kira-kira. Begitu prosedur dari Allah ini dijalankan, langsung tuh turun. Pasti. Ayo. Berani mengamalkan apa enggak? Insyaallah. Berani dulu, berani gitu ya. Jawabannya apa namanya? La haula wala quwata illa billah. Semoga kita diberi kekuatan. Kalau Allah pasti mengendaki kita gak makan yang baik-baik. Berani sholat gak? Insya Allah. Gak. Berani sholat gak? Insya Allah. Kalau dikendaki Allah. Kan terjemahnya gitu. Berani sholat? Jika dikendaki Allah. Emangnya Allah gak berkendaki kamu sholat? Gitu. Jawabannya. Mau sholat? La haula wa la quwata. Siap. La haula wa la quwata illa billah. Semoga saya diberi taufik sama Allah. Kan begitu. Setelah taufik lagi yang disebutnya. Namanya taufik. Nah, bawa ini baju, letakkan di wajah ayah. Pasti ayah akan bisa melihat kembali. Setelah itu bawa ke sini semua keluargamu. Kenapa? Nabi Yusuf pengin keluarganya itu hidup enak. Ya, udah lama jauh pisah, pengin kumpul, jadi pisah satu. Makanya yang terpenting bagi seorang itu bisa berkumpul bersama orang-orang yang disayang. Kalau sekarang belum bisa kumpul, bertakwa, sabar. Nanti Nabi Yusuf saja berapa puluh tahun dipisah. Hah? Berapa puluh tahun? Ngomong di penjara aja 7 tahun. 7 tahun di penjara. Dibuang masih anak-anak, belasan tahun. Iya. Padahal beliau mendapatkan ilmu dari Allah, ilmu dan hikmah ketika balagha asyuddah, sampai ketika masuk umur menjelang 40 tahun. Setelah itu di penjara 7 tahun. Jadi menteri ini umurnya kurang lebih di atas 50 tahun. Ya kan enggak langsung diuji apa namanya Imratu Aziz dia. Ya kurang lebih lah 47 sampai 50 tahun ya, kurang lebih. 47 sampai 50 tahun jadi menteri. Coba berapa tahun ini dipisah sama saudara-saudaranya? Apa ketika jadi menteri kemudian saudaranya datang? Kan enggak begitu. Kan paceklik dulu. Paceklik lama, makanya mulai orang datang ke kota Mesir. Makanya perkiraannya di atas 50 tahun baru ketemu ayahnya, baru ketemu adiknya, baru ketemu kakaknya, dan mereka pertama kali ketemu bukan welcome loh mereka, enggak loh. Si kakak ketika pertama kali ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dan Bunyamin ditangkap, kakaknya itu punya jiwa masih menjelek-jelekkan Nabi Yusuf. Kalau dia mencuri, kakaknya dulu juga pencuri. Tahu kan? Belum sadar, sadarnya itu akhir baru sadar. Akhir baru sadar. Setelah akhir gitu ya, baru si kakak sadar. Setelah sadar, Nabi Yusuf sikapnya, semoga Allah mengampuni kalian semua. Dan coba lihat sikap anak-anak yang sudah sadar ini, seketika diangkat sama Allah jadi anbiya. Jadi nabi ini semuanya. Anak Nabi Yakub ini semua jadi nabi. Mereka pun pulang. Tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Ya, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Coba lihat, si kakak dan rombongan pulang dari Mesir mau ke desa di mana Nabi Yakub tinggal. Begitu keluar dari Mesir, Nabi Yakub di rumahnya ngomong sama anaknya yang ada di situ, keluarganya di situ, innila ajidu riha Yusuf. Aku mencium aromanya Yusuf. Berapa ratus kilo itu ya? Innila ajidu riha Yusuf. Aku mencium aroma Yusuf. Ya, aku mencium aroma Yusuf. Laula antufannidun. Sekiranya kalian tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Kalau kalian mau jujur, enggak mikir saya ini orang aneh-aneh, pasti kalian juga akan mengatakan, "Oh, ayah benar. Ayah mencium aroma Yusuf, benar ayah." Kan seperti itu. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau ini masih saja dalam kekeliruanmu yang seperti dahulu. Kok bilang Yusuf masih hidup?" Jadi Nabi Yakub itu dibodoh-bodohkan. Biasa. Orang yang besar, orang yang punya ilmu, orang yang punya kedudukan di sisi Allah, keluarganya sendiri gak ngerti, itu biasa. Wa aktsaru ma yuhramu barakatul wali ahlu. Dikatakan oleh para auliya as-solihin, yang paling banyak diharamkan mendapat keberkahan wali justru keluarganya sendiri. Bingung mesti. Kenapa? Karena keluarganya gak bisa lihat dia sebagai wali. Kecuali yang lihat loh ya. Seperti Rasulullah SAW. Yang dapat manfaat paling besar dari Rasul justru warga Madinah. dan orang-orang Mekah yang awal. Tapi di awalnya mereka semua kan gak dapat keberkahannya Rasulullah SAW. Kenapa? Dilihat ini sebagai, oh ini manusia ini, ya ini tukang sihir, ini penipu dan lain sebagainya. Sampai Rasul bisa belah rembulan, wah itu sihir itu. Gak percaya. Gak mau mempercayai seperti itu, gak mau. Coba. Jadi biasa kalau orang soleh dibenci keluarganya sendiri, gak dianggap sama keluarganya. Ya, kemudian masyarakat sekitarnya pada enggak ngerti, itu wajar. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tetangga di samping rumahnya itu, tetangga samping rumahnya, datang satu orang dari luar kota menuju kota Tarim, di tempat di mana Habib Al-Haddad tinggal di kota Tarim. Sampai di situ dia itu berkunjung ke rumah temannya. Kebetulan temannya adalah tetangga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mau tidur di situ. Sampai di situ nanya, saya ini keterim mau main ke rumahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya mau cari keberkahan beliau. Di mana ya rumahnya? Nanya Abdullah Al-Haddad. Sopuhi. Siapa itu? Kamu tinggal di kota Tarim, gak kenal dengan seorang yang namanya Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Enggak. Berarti rumahmu gak ada berkahnya. Assalamualaikum. Saya gak mau tidur di sini. Keluar langsung. Coba bayangkan. Nah, biasanya itu yang sekitar terdekat itu justru enggak paham. Yang jauh-jauh justru paham. Nabi Ya'qub alaihissalam, ini keluarganya ngomong apa? Iya, kok masih seperti dulu saja. Ngelindur, ngelamun kalau bahasa kita ya. Ngelindur, ngelamun, ngigo. Ngomongkan mencium aroma Yusuf. Jangan putus asa, cari Yusuf terus. Ini kan omongan-omongan yang enggak benar. Yusuf udah meninggal, udah. Jangan dipikir menurut mereka. Ya, tapi coba innila ajidu riha Yusuf. Naam. Kita enggak akan bahas seterusnya besok. Ini innila ajidu riha Yusuf ini kita bahas sedikit terus kita tutup ya. Insyaallah. Innila ajidu riha Yusuf. Sesungguhnya aku mencium aroma Yusuf. Nah, mencium aroma Yusuf. Sebagian ulama mengatakan aroma apa yang dicium? Apa yang dicium? Aroma kenabian. Aroma kerasulan. Seorang rasul, seorang nabi bisa mencium nabi dan rasul yang ada di dekatnya. Ada nabi ini, ada rasul nih. Tapi enggak perlu begini. Enggak pakai begitu. Ini kan cuma buat gambarkan kepada jenengan dan saya. Cuman diam aja udah ngerti. Oh. Ada orang soleh. Nah, sama dengan Anbiya wal Mursalin, orang-orang yang ahli sihir juga bisa ngerti kalau ada tukang sihir lain atau orang-orang yang soleh di sekitarnya. Makanya orang-orang yang lagi praktek ilmu sihir, tenung dan lain sebagainya yang pakai hal-hal yang enggak diridhai Allah, begitu di sekitarnya ada orang yang soleh, baca doa, langsung ngomong, yang punya ilmu tolong ya jangan pamer di sini ya. Betul enggak? Jangan ganggu kami ya. Kami lagi cari duit ini gitu, jangan diganggu gitu. Takut dia terasa, bisa merasakan. Bisa merasakan. Nah, orang-orang yang soleh juga bisa merasakan. Di sini ada yang enggak benar tuh bisa ngerasakan. Ya, ini ada yang enggak benar. Mereka bisa merasakan. Beliau-beliau bisa ngerasakan. Nah, kalau model-model kita ini bisa belum ini? Ya, insyaallah bisa, tapi tingkatannya masih tipis. Ya, karena kita udah bisa ngerasakan, wah enak ya rasanya ya, nyaman ya, tenang kan udah bisa gitu ya. Masuk satu tempat kok rasanya nggak nyaman, kita kan bisa merasakan seperti itu. Berarti kita udah punya rasa. Inilah ajidu riha Yusuf, mencium aroma kenabian, aroma kewalian, aroma kerasulan. Itu ada aromanya. Nah, kalau kita kira-kira dicium para aulia aromanya apa ya? Aroma ahli ngerasani. Aroma ahli dengki, aroma ahli iri, aroma ahli sombong, atau aroma kesolehan. Nah, daripada jenengan dan saya hitung aromanya apa, maka kita pakai parfum. Ya kan? Yang ketiaknya ngapunten, aromanya enggak enak, pakai deodoran, selesai masalah. Kan gitu. Nah, biar aroma kita oke terus, kita pakai parfumnya apa? Wudu. Jadi ketika seorang wudu itu dia lagi ngasih parfum pada tubuhnya, parfum ghaibiyah. gak kelihatan bentuknya, tapi itu ada aromanya. Sehingga ketika orang-orang soleh ketemu sama orang yang berwudu, mereka nyaman, wangi ya bu. Tapi kalau ketemu kopet, lotek, ya, burung atus, burung sikatan, kira-kira dekat sama orang soleh, pusing orang solehnya. Kayak ndang lungo. Nah, itu permisalan buat orang-orang yang banyak maksiatnya ketika berhadapan dengan orang-orang soleh. Beliau-beliau itu sabar, tapi terganggu. Sabar, tapi terganggu. Makanya kita dianjurkan kalau mau ketemu orang soleh dalam keadaan berwudu, biar aroma buruk kita ini tidak mengganggu orang soleh tersebut. Ya, inilah ajidu riha Yusuf. Nabi Yakub mengatakan ini, sesungguhnya aku la ajidu, pakai lam taukid. Sesungguhnya aku sungguh tenanan ini. Ini beneran nih, saya mencium aroma Yusuf. Nah, masalah aroma ini insya Allah kita akan perpanjang besok saja ya. Ini kalau diterus-teruskan nanti jamnya panjang. Ini sekarang kita akan baca apa namanya doa khatmul Quran, dan kita akan khatamkan bersama-sama tadarus di majlis ini. Hari ini khatam. Tolong ada doa khataman itu warnanya hijau. Iya. Sebelum dibacakan doa khatmul Quran, mari saya sambil mau ambil wudu lagi. Streamingnya Al-Hidayah, tolong biar streaming terus ya. Streaming terus. Mari kita baca apa namanya zikir la ilaha illallah sebanyak 50 kali ya. 50 kali. Saya minta tolong kepada Mas Khairi. Mas Khairi di mana? Silakan ke sini Khairi. Sambil saya mau wudu dulu, tolong dipimpin la ilaha illallah, enggak usah cepat-cepat ya, 50 kali. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والجمال والإكرام والمواهب العظام ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وارض عنا وعن والدينا وعن أمواتنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن والديهم والحاضرين وجميع المسلمين اللهم افعل بنا وبهم من الجميل ما أنت أهله يا أرحم الراحمين ما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ووالدينا ومشيخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجين الفائزين البارين النعيمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن العظيم حرمته لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وتعدبوا بآدابه لما حضروه وأحسنوا جواره لما جاوروه والتزموا حكمه وما فارقوه وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة فقبلت منهم وأورثتهم الدار الآخرة اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وجعلت الفصيحة العربية لسانه فقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اللهم وعجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر وسعيد واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك أنت الحميد المجيد اللهم وكما جعلتنا بمصدقين ولما فيه محققين فاجعلنا يا ربي يا الله بتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره خاضعين وبأمثاله مؤتبرين وعند ختمه من الفائزين فاغفر اللهم لنا فاغفر اللهم لنا فاغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم الحاضرين وجميع المسلمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي والفي الكريم فنحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونصرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد الحمد لله الذي أمرنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا ربي مولانا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالثاء ثروة وثوابا وبالجيم جاها وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشية وبالدال دولة ودليلا وبالذال ذهنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وشرافة وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ضوءا وضلاعة وبالطاء طاعة وطهارة وبالباء ظفرا وظرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعة وبالكاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمات أو مواضيعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آية الرحمة أو آية العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحصل مقاصدنا واقضي جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشفي جميع أسقامنا بحرمة القرآن الكريم وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألف ألفا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيلتنا العظمى إليك في استجابة ما دعونا وتحقيق ما رجونا وغفر ما جنينا وعلى آل وصحبه ومن والاه اللهم إن كتابك العزيز نور يهتدي به الحائر وبحر علم يغترف منه العالم ودليل رشد يستدل به الرشيد وداء حق تقبله القلوب المنورة وقد أكرمتنا بسمائه وتلاوته والوقوف على فهم بعض معانيه فكما أكرمتنا بهذه الفضائل بمحض منتك فاجعلنا يا ربي ممن اغترف من بحر علمه واهتدى بضياء نوره واستدل بدلالة رشده وحببه إلينا حبا يشهد لنا عندك بالوفاء بحقه وارزقنا حفظه وحفظ حقه wal qiyam bi wadifatil adabi ma'ah wa'mun bi tilawatihi al-sinatana wa diyarana wa masajidana wa manazilana wa bi nurihi qulubana wa arwahana waj'alna bi haqqihi qa'imin wa min al-jafa'i lahu salimin wa ballighna min fahmi ma'anihi wal itila'i ala sirri ma ballaghta al-kamila min ibadik waj'al minhu waqiatan alayna wa ala ahlina wa awladina wa ashabina wa ikhwanina da'iman ala marri jadidain warzuqna kamal al-fahmi 'anka fi ma anzaltahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam min al-Qur'an wa suwarihi wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi fahman yanfatihu bihi kullu mughlaqin min sirrihi wa 'ilmihi wa haqiqatihi واجعلنا ما حيينا منعمين بتلاوته والوقوف على معانيه وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين يظهر سره في القلوب والأرواح والأجسام والعقول يا مجيب الداعي ويا مغيث المستغيث ويا راحم الضعيف أجب دعواتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وإذهاب همنا وغمنا وافتح لنا فتحا مبينا في تدبر القرآن العظيم والوقوف على أسراره وحسن الأدب عند تلاوة آياته وسمائها وارزقنا يا ربنا حفظ ألفاظه وحفظ حقه وإجابة دائه والمبادرة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه واجعلنا من أهل الوفاء بحقه واجعله لنا عندك شاهدا بصدق في العمل بما دعانا إليه يا أرحم الراحمين يا الله يا مها بنسيه يا الله يا مها بنيان terimalah khatmul Quran kami ini ya Allah. Terimalah khatmul Quran kami ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mendapat syafaat Al-Quran, orang-orang yang mendapat cahaya Al-Quran, orang-orang yang dicintai oleh Al-Quran, orang-orang yang dirindukan oleh Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga Al-Quran. Jadikan kami cinta untuk membaca Al-Quran, cinta untuk mendengarkan Al-Quran, cinta untuk mempelajari Al-Quran, cinta untuk mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, letakkan kami dalam barakah Al-Quran. Jadikan Al-Quran dibaca di rumah kami. Jadikan rumah kami makmur dengan tilawatil Quran. Jadikan masjid-masjid kami makmur dengan tilawatil Quran. Jadikan hati kami makmur dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran di dunia hingga di akhirat nanti. Ya Allah, ya Allah, terimalah kami ini sebagai hamba-hambamu ya Allah, hamba yang engkau cintai ya Allah. Terimalah semua puasa kami ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah tilawatul Quran kami ya Allah, terimalah rukuk dan sujud kami ya Allah, terimalah sedekah kami ya Allah, terimalah semua ibadah kami ya Allah. Ya Allah, engkau maha pengasih dari semua yang berjiwa kasih, engkau maha penyayang dari semua yang berjiwa sayang. Di malam hari ini kami tengadahkan tangan memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami berkat Al-Quran. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Catatlah kami sebagai penghuni surgamu ya Allah bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lindungi kami dari siksa neraka, lindungi kami dari beratnya mahsyar, lindungi kami dari siksa kubur, lindungi kami dari petaka dan bencana di dunia hingga di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang engkau ridhai, keluarga yang engkau sayangi. Jadikan pasangan-pasangan hidup kami pasangan yang engkau ridhai, pasangan yang engkau sayangi. Jadikan orang tua kami orang tua yang engkau ampuni, engkau rahmati, engkau ridhai, engkau sayangi. Ya Allah, muliakan orang tua kami di dunia hingga di akhirat nanti. Jauhkan seluruh anak keturunan kami ila yaumil qiyamah, anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang taat kepada kedua orang tuanya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang dapat membahagiakan orang tuanya dunia hingga akhirat nanti ya Allah. Jadikan seluruh anak keturunan kami sebagai para walimu ya Allah. Jadikan seluruh anak keturunan kami sebagai para walimu ya Allah. Lindungi mereka semua dari semua bencana dan musibah, dari semua penyakit, dari semua petaka. Jadikan mereka orang-orang yang dapat selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang Engkau cintai, orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dicintai oleh para awliya wa salihin. Ya Allah, jadikanlah tempat ini, majlis ini, rumah ini, tempat yang barakah, tempat yang bermanfaat, tempat yang dapat menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan semua yang hadir di tempat ini, yang keluar dari tempat ini, yang membantu majlis ini, jadikan semuanya orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tercatat sebagai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mengadakan tangan memohon kepadamu. Ya Allah, terimalah khatmul Quran kami ini, dan terimalah semua amal soleh kami. Sampaikan pahalanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada orang-orang tua beliau, leluhur beliau minal anbiya wal mursalin. Sampaikan pula kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para awliya wa salihin, kepada sadatina sufiyah wa sadatina al-alawiyin. Khususan sampaikan pahalanya pula kepada Sayyidi Al-Muhajir Ahmad bin Isa, wa Sayyidina Ubadillah bin Ahmad bin Isa, wa Sayyidi Al-Fiqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, wa Sayyidi Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Sagaf, wa Sayyidi Al-Habib Bakar As-Sakran, wa Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Adrus, wa Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, wa Al-Habib Bakar bin Abdullah Al-Adrus Al-Aduni, wa Sayyidi Fakhir Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim, wa Al-Habib Ahmad bin Muhammad Zahid Al-Shaib Al-Habsi, wa Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Maul Arshi Al-Juhri, wa Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani, wa Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas, wa Syekh Ali bin Abdullah Baras, والحبيب عبد الرحمن بن ذما الى روح سيدي الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب احمد بن زين الحبشي والحبيب حسن والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر ثم الى سيدي وحبيبي الحبيب ابو بكر بن عبد الله بن طالب الاطاس رسوله وفروعه واخواته واخوانه وازواج اولاده ومشايخه وتلميذته ومن انتسب اليه ثم الى سيدي والشيخ وقود الله حبيبي محمد بن حسين الحبشي وزوجته عبد العلوية بنت حسين عبد الجبري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوان أولاده ومنهم سيدي وشيخي وقدوتي لله حبيب الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالده وإخواته وإخواني وزوجته سنفة فاطمة بنت محمد والأخالة وأولاد الحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى سيدي وحبيبي وقبلتي إلى الله الحبيب محمد أنيس بن علوي بن علي الحبشي ولوالديه صاحبة خديجة بنت علي القدري وزوجة حبابة حبابة شفاء مطهى بن عبد الأزقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسن عرفان ثم إلى الحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الزقاف والحبيب علي بكر الزقاف وجدي أحمد بن عبد الرحمن العدوس وجدي عبد الرحمن بن حسن العدوس وجدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجه موصولهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم ويجي وجدي الزهرة وجدي طلحة ثم إلى خاله حسين وخالي وثم إلى خاله حسين وخالي علوي وعمي زين وعمي عدوس وعمي عدي المداجل وعمي أحمد الله الزقاف ثم إلى خالة نور خالة مزينة خالة فاطمة خالة خالدة وعمة فاطمة ثم إلى روح أشعري فسيدة بنت ألو الحبشي ثم إلى روح بابا ديكار يدي ثم إلى أرواح جميع والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ثم إلى روح بابا جمالي داريانتا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين وصلنا الضمة تربة التباس من أموات المسلمين وتربة ممرد بقنا أموات المسلمين وتربة الباقي وزنبل والفراد والأجر وجبيء تراب البشر وتربة المعلى ثم إلى أرواح جميع أموات المسلمين أينما كان وكانت أرواحهم أن الله يغفر لهم ورحمهم. Ya Allah, terimalah, sampaikan pahalanya kepada mereka semua, kepada keluarga kami, teman kami, guru-guru kami semuanya, ya Allah, orang-orang tua kami semuanya, ya Allah, dan jadikanlah bacaan Al-Quran kami, amal saleh kami ini sebagai pelindung bagi mereka dari siksa api neraka, ya Allah, sebagai pelindung dari mereka, bagi mereka dari siksa kubur, ya Allah, jadikanlah sebagai teman yang membahagiakan mereka di alam sana, ya Allah, jadikanlah teman yang menghibur mereka di alam sana, ya Allah, jadikanlah sebagai pembawa bahwa turunnya rahmatmu untuk mereka semua di alam sana, ya Allah. Ya Allah, dengan berkat khatam ini, ya Allah, wujudkanlah hajat-hajat kami, ya Allah. wujudkanlah keinginan-keinginan kami yang Engkau ridai, ya Allah. Berilah kami rezeki yang banyak, yang barakah, yang melimpah ruah, yang mudah, yang datang dari segala arah tanpa susah payah. Berilah kami rezeki yang mudah tanpa susah payah, yang barakah, rezeki yang kami tidak disiksa karenanya, ya Allah. Rezeki yang kami tidak akan dibuat susah karenanya, ya Allah. Rezeki yang membawa kami ke surga-Mu, ya Allah. Rezeki yang menjauhkan kami dari neraka, ya Allah. Ya Allah, wujudkanlah, ya Rabbi, ya Karim, apa yang kami inginkan dari urusan dunia maupun urusan akhirat, ya Arhamar Rahimin. Di malam hari ini kami tengadakan tangan mohon kepada-Mu, ya Allah. Wujudkanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Hajat-hajat orang-orang yang berbuat baik kepada kami, ya Allah. Orang-orang yang berbuat baik kepada majlis ini, ya Allah. Wujudkanlah hajat-hajat dunia maupun akhiratnya, ya Allah. Yang sakit di antara kami dan mereka, maka sembuhkanlah, ya Allah. Khususnya untuk Bapak Susanto Gata dan Ibu Panah, Ibu Jaman Bibis, dan untuk Bapak Cipto Sumarso, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kesembuhan untuk semuanya. Dan bagi yang belum mendapatkan pasangan, belum mendapatkan jodoh, belum menikah, ya Allah, berikanlah pasangan jodoh yang Engkau ridho, yang Engkau sayangi, yang dapat membahagiakan dunia akhirat sesegera mungkin, ya Mujib. Ma'as-salah wal-jamalah wal-ridha wal-inayah. Dan bagi yang belum mendapatkan keturunan, berikan keturunan yang saleh dan soleha ila yaumil qiyamah bi rahmatika, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan berkat khatmil Quran ini, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan taufik yang besar untuk mendekatkan diri selalu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan hati kami rindu kepada-Mu, ya Allah. Dapat merasakan manisnya berzikir kepada-Mu, ya Allah. Dapat merasakan manisnya menyebut asma-asma-Mu, ya Allah. Dapat merasakan kedekatan dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Rabbi, jadikan kami semua saling mencintai, saling menyayangi, saling mengayomi, saling mengasihi. Jadikan kami saling membela, saling mendukung bi rahmatika, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang berusia panjang dalam segala kebaikan, dalam segala kenikmatan, dalam segala ketaatan, dalam segala ketenteraman, dan akhiri kelak usia kami dengan husnul khatimah. Akhiri kelak usia kami dengan husnul khatimah. Akhiri kelak usia kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, dengan berkat khatmil Quran ini, jadikan kami orang-orang yang Engkau beri malam Al-Qadar, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang Engkau beri malam Al-Qadar kepada kami semua, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang dapat merasakan malam Al-Qadar, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, terimalah doa kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin salihatin jami'atin nafi'ah, wa ala man wa sayyidi wa habibi Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi bi fi da'wat nasabat hadha al-khatm wa ila hadrati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah bersama-sama berdoa, doa khatmul Quran, semoga dikabulkan oleh Allah taala, ya. Suasananya khatam itu enak di hati, kan? Ada hawa. Mau nanya, rasanya dadanya penuh enggak? Kayak berat gitu enggak? Pengen nangis gitu maksud saya. Ada rasa gitu enggak? Ya, berbeda kan suasananya itu. Itu menunjukkan ada yang hadir. Katakan kalau khatmul Quran itu 60 ribu malaikat turun untuk mengaminkan doanya orang yang khatam Al-Quran. Ya, itu pasti harus diyakini. Harus diyakini. Belum lagi roh dari keluarga jenengan yang soleh, yang baik-baik, itu biasanya suka, apa namanya, suka hadir. Kemudian jin-jin yang soleh, mereka juga suka hadir. Ya, insya Allah doa kita diterima oleh Allah. Terakhir, tidak lupa tanggal 5 Agustus, ya, flyernya belum jadi, insya Allah besok baru jadi. Jadi bisa dicetak, tapi belum jadi. 5 Agustus, tolong teman-temannya diajak sebanyak mungkin ke PLN Purwosari, ya, Masjid Babu Salam di kantor PLN Purwosari. Ada yang nanya, PLN Purwosari itu kalau dari apa namanya, Semarang arah mana? Kalau dari Semarang gampang, masuk aja langsung arah menuju Solo Kota, ya, menuju Solo Kota. Cari stasiun Purwosari, stasiun Purwosari. Kemudian kalau yang dari Wonogiri, ada yang nanya dari Wonogiri, sama juga cari saja Jalan Selamat Riyadi, arahnya arah menuju ke keluar kota ya, arah menuju keluar kota. Itu kalau naik bus, busnya pasti akan melewati Purwosari. Kalau udah nyampe rel Purwosari, rel sepur di situ, turun aja, tinggal tanya kantor PLN Purwosari di mana. Semua udah paham insya Allah. Mudah dicari karena tepat di pinggir jalan Slamet Ariadi. Iya, tolong diajak semuanya biar khatamannya meriah ya. Saya sediakan banyak doorpress nanti insya Allah. Ya macam-macam doorpressnya ya. Doorpress yang paling mahal saya siapkan, buat saya paling mahal ya, paling mahal walaupun mungkin harganya nggak mahal. Yaitu udah saya siapkan dua Al-Quran besar nih, dua Al-Quran yang dipakai buat tarawih itu ya, dua Al-Quran besar itu jadi doorpress nanti insya Allah. Ya demikian, semoga ini bermanfaat. Kalau ada yang mau titip doorpress mobil juga boleh ya, apa boleh. Ya mobil-mobilan atau apa gitu kan. Mobil. Demikian semoga manfaat. Terima kasih. Terus ini buku Al-Fusul Doa Khatmul Quran dan Birrul Walidain. Ini isinya Doa Khatmul Qurannya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Tadi sebagian saya baca. Kemudian Doa Khatmul Qurannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi yang ngarang Maulid Syamsul Durar, dan Doa Khatmul Quran yang ada di Al-Quran ya di belakang itu. Kemudian sama Doa Birrul Walidain. Nanti kita akan mulai pasarkan, kalau saya masarkannya ini yang nyusun Habib Husain bin Anis, putra Habib Anis ya, dikumpulkan dicetak sama beliau, nama penerbitnya Pustaka Zawiyah. Insyaallah bisa dibeli nanti di PLN ya, di kantor PLN ketika tanggal 5 Agustus harga Rp15.000. Insyaallah. Demikian, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.